إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة في الله, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang mandi-mandi yang disunnahkan yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian kita masuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah taala, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, al-ahkamu al-mutarattibatu ala man wajaba alaihi al-ghuslu, hukum-hukum yang dibangun di atas hukum sebelumnya terhadap seseorang yang diwajibkan atas mereka untuk mandi. Yang dimaksud oleh beliau hafizahullah ta'ala di dalam permasalahan yang keempat ini adalah bagi seseorang yang diwajibkan bagi mereka untuk mandi, namun mereka belum juga mandi. Seperti misalnya seorang yang dalam keadaan junub, atau seorang wanita yang dalam keadaan mengalami haid ataukah nifas, dan dia belum dalam keadaan suci. Apa hukum-hukum yang berkenaan tentang seseorang yang diwajibkan bagi mereka mandi, namun mereka belum juga mandi untuk mengangkat hadas yang besar tersebut? Al-ahkamul mutarattibatu ala dhalika yumkinu ijmaluha fima ya'ti, hukum-hukum yang berkenaan tentang hal tersebut yang hubungannya dengan seorang yang diwajibkan untuk mandi, mungkin kita menyimpulkan hukum-hukum tersebut terhadap hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, la yajuzu lahu al-mukthu fil masjidi illa 'abiru sabil. Tidak diperbolehkan bagi seorang, yakni seorang yang dalam keadaan junub atau seorang dalam keadaan haid, untuk tinggal di masjid. Illa 'abiru sabil, kecuali apabila dia berstatus sebagai 'abiru sabil. 'Abiru sabil yang dimaksud di sini, yang zahir wallahu ta'ala alam, adalah kalau dia menjadikan masjid itu untuk menyeberang, sebagai tempat menyeberang, bukan untuk tinggal, namun hanya untuk melewati masjid tersebut. Ya, apakah untuk lewat dari satu pintu menuju ke pintu yang lain karena ada kebutuhan, maka yang demikian diperbolehkan. Adapun untuk duduk dan tinggal di masjid, maka tidak diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu salatu antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin. Dan tidak pula seorang yang dalam keadaan junub, kecuali apabila dia hendak atau berstatus sebagai abiru sabil, hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Fa idza tawadda'a jaza lahu al-mukthu fil masjid. Namun apabila dia berwudu, maka diperbolehkan baginya tinggal di masjid. Padahal sebenarnya seorang yang dalam keadaan junub, untuk mengangkat hadas yang besar diharuskan mandi. Diharuskan mandi. Ya, namun kata beliau, namun kalau dia hanya berwudu saja, maka diperbolehkan bagi dia untuk tinggal di masjid. Lithubuti dzalika an jama'ati minas sahabati ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebabkan karena sahihnya permasalahan ini dari sekelompok para sahabat dari atau di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa li anna al-wudhu'a yukhaffifu al-hadatha, dan karena berwudu itu meringankan hadas seseorang. dia dalam keadaan berhadas besar. Berarti kalau dia berhadas besar, maka dia memiliki dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Maka ketika dia berwudu, maka tentu dia akan meringankan hadas, salah satu dari dua hadas tersebut. Wal wudu'u ahadu tahurain, sedangkan berwudu salah satu di antara dua cara untuk bersuci. Sehingga kesimpulannya dari apa yang beliau sebutkan di sini, bahwa apabila seorang dalam keadaan junub, maka tidak diperbolehkan baginya tinggal di masjid. Namun kalau dia hanya menjadikan masjid untuk lewat saja dan bukan untuk menetap, bukan untuk duduk di masjid, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Namun ada satu keadaan yang dia diperbolehkan untuk tinggal di masjid, yaitu apabila dia berwudu. Meskipun dia belum mandi, namun jika dia berwudu, maka dia diperbolehkan tinggal di masjid. Dengan dalil bahwa telah datang beberapa riwayat bahwa sekelompok para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka apabila berwudu maka mereka tinggal, yakni duduk di masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini termasuk permasalahan klasik yang telah diperselisihkan oleh para ulama terdahulu. Dan kesimpulan dari permasalahan ini bahwa ada empat pendapat para ulama dalam menyikapi seorang yang dalam keadaan junub, demikian pula wanita yang dalam keadaan haid, apa hukumnya mereka tinggal di masjid. Ada sebagian pendapat, ini pendapat yang pertama, mengatakan bahwa seorang yang dalam keadaan junub tidak diperbolehkan sama sekali untuk tinggal di masjid. Apakah untuk tinggal atau untuk lewat? Tinggal dan lewat tidak diperbolehkan sama sekali. Dan ini madhab Al-Imam Malik dan para pengikutnya, demikian pula Abu Hanifah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang yang dalam keadaan junub tinggal di masjid kecuali untuk lewat saja. Kecuali dengan tujuan ubur, lewat, maka ini diperbolehkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Pendapat yang ketiga mengatakan diperbolehkan. Seorang yang dalam keadaan junub diperbolehkan, apakah untuk menetap ataukah untuk lewat, seluruhnya diperbolehkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh madhab Zahiriyah, Daud Al-Zahiri, demikian pula Ibn Hazm dan sebagian para ahli tahqiq dan para ulama. Kemudian pendapat yang keempat yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa beliau mengatakan diperbolehkan apabila dia berwudu. Namun jika dia tidak berwudu, maka tidak diperbolehkan baginya untuk tinggal di dalam masjid. Dan pendapat ini yang zahir, yang dikuatkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terjadinya perselisihan di kalangan para ulama ini disebabkan karena berselisih fahamnya mereka dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu? Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada tiga pendapat yang masyhur yang datang dari para ulama dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa apa yang dimaksud wa la junuban, dan tidak boleh pula bagi seorang yang junub, apa yang dimaksud? Apakah yang dimaksud tidak boleh, yakni tidak boleh salat, la taqrabus salata, jangan kamu mendekati salat, yakni tidak diperbolehkan kamu salat? Ataukah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, jangan kamu mendekati tempat salat, salatnya yang tidak boleh dikerjakan? Ataukah yang dimaksud adalah mendatangi tempat salat, yaitu masjid dan yang semisalnya? Nah, ini yang menjadi tak perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah salatnya. Ai wala junuban illa 'abiri sabil. yaitu tidak boleh bagi kalian untuk sholat apabila dalam keadaan junub illa abiri sabilin. Apa yang dimaksud abiri sabil? Ya, yang dimaksud abirus sabil di sini adalah seorang musafir, ya, kecuali seorang musafir. Hatta taktasilu, sampai kalian mandi. Sehingga makna dari penafsiran yang pertama ini, jangan kalian mengerjakan sholat apabila dalam keadaan junub, kecuali apabila dia dalam kondisi musafir, dan biasanya seorang yang musafir dia tidak mendapatkan air. Dia tidak mendapatkan air, maka diperbolehkan bagi dia untuk tayammum lalu kemudian mengerjakan sholat meskipun dalam keadaan junub, sampai dia mendapatkan air untuk mandi. Sampai dia mendapatkan air untuk mandi. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penafsiran yang pertama. Berarti hubungannya dengan seorang dalam keadaan safar. Maka penafsiran yang pertama ini itu tidak menyinggung sama sekali tentang masalah lewat di masjid. Ya, tidak menyinggung sama sekali tentang masalah lewat di masjid. Namun abirus sabil yang dimaksud adalah seorang yang sedang melakukan perjalanan safar, apabila dia tidak mendapatkan air maka diperbolehkan bagi dia untuk tayammum lalu kemudian dia mengerjakan salat, ya, dia mengerjakan salat dengan tayammum, dan itu diperbolehkan sampai kemudian dia mendapati air lalu kemudian dia mandi. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan wala junuban, ya, dan tidak boleh pula bagi seorang junub, maksudnya la taqrabu mawadhi as-salah, jangan kalian mendekati tempat-tempat salat. Tempat-tempat salat yaitu masjid dan yang semisalnya. Lalu kemudian difahami bahwa yang dimaksud abiri sabil di sini adalah orang yang menyeberangi jalanan, yakni apabila dia hendak menjadikan masjid tersebut hanya untuk lewat saja, bukan untuk tinggal di dalamnya. Nah, ini penafsiran yang kedua. Sebagian para ulama membawa kedua makna ini kepada ayat ini, yakni dua-dua penafsiran ini benar. Kedua penafsiran ini bisa difahami berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hal ini dengan dua penafsiran ini disebabkan karena ada dua riwayat yang datang yang menjelaskan tentang sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, wala junuban illa abir sabil, kata Ali bin Abi Thalib, nazalat fi safar. Nazalat fi safar, bahwa ayat ini turun itu berkenan tentang safar. Dalam riwayat yang lain, nazalat fil musafir, bahwa ayat ini turun berkenan tentang seorang yang musafir, ya. Wala junuban illa abir sabil, wa abirus sabil al musafir idza lam yajid ma'an fatayammam. Yaitu seorang yang musafir apabila dia tidak mendapatkan air maka dia pun bertayammum. Maka dia bertayammum lalu kemudian diperbolehkan bagi dia untuk mengerjakan sholat selama dia tidak mendapatkan air. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua yang juga disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dari jalur Yazid bin Abi Habib, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabil, beliau mengatakan anna rijalan minal ansar kanat abwabuhum fil masjid tusibuhum janabatun wala ma indahum فَيُرِيدُونَ الْمَاءَ وَلَا يَجِدُونَ مَمَرًّا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ. Berkenaan tentang firman Allah ini, kata beliau, ada beberapa orang dari kalangan Ansar, pintu-pintu mereka itu berhadapan dengan masjid, ya, sehingga terkadang mereka mengalami janabah, ya, mereka dalam keadaan junub sementara mereka tidak mendapatkan air. Sehingga mereka ketika hendak mencari air, mereka tidak mendapatkan tempat untuk melewati, ya, tempat untuk lewat kecuali masuk masjid. Kecuali mereka harus melewati masjid. Karena pintu-pintu mereka itu berhadapan dengan pintu masjid, sehingga ketika mereka hendak mencari jalan, maka tidak ada jalan yang lain kecuali mereka harus masuk ke dalam masjid. Akhirnya mereka menjadikan masjid itu sebagai tempat lewat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Namun riwayat ini, riwayat yang kedua ini, terdapat kelemahan ya, sebab Yazid bin Abi Habib yang meriwayatkan hadis ini seringkali meriwayatkan hadis dengan irsal, secara mursal, sehingga hadis ini wallahu taala alam lemah ya. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau juga menyebutkan dalam Tamamul Minnah bahwa beliau meriwayatkan, beliau melemahkan hadis ini ya. Kata beliau, wa huwa Abu Raja Al-Misri wa kana faqihan min thiqati tabi'in illa annahu kana yursil. Bahwa Yazid bin Abi Habib Abu Raja Al-Misri, dia seorang faqih, dia seorang thiqah, namun dia sering meriwayatkan hadis secara mursal, yakni terputus sanadnya. Fa hadhihi riwayatu mu'allalatun bil irsal fala yufrahu biha. Maka riwayat ini adalah riwayat yang mursal sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga yang kuat dalam hal ini, dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang musafir apabila dia tidak mendapatkan air, maka dia boleh bertayamum untuk mengerjakan salat hingga dia mendapatkan air untuk mandi. Sehingga kesimpulannya bahwa ayat ini wallahu taala alam sama sekali tidak menyinggung tentang masalah melewati masjid. Al-ubur yang dimaksud adalah melewati masjid, itu bukan yang dimaksud di dalam ayat ini, namun yang dimaksud abiru sabil adalah seorang musafir. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak ada dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala ini yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah al-ubur, diperbolehkannya lewat dan tidak diperbolehkannya menetap di masjid. Kemudian ada beberapa hadis yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang melarang seorang wanita dalam, seorang yang dalam keadaan junub untuk tinggal di masjid. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inni la uhillul masjida li haidhin wala junub." Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan untuk seorang dalam keadaan junub. Riwayat yang kedua dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Ummu Salamah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam masjid, maka beliau berteriak dengan suara yang terkeras, beliau mengatakan, "Innal masjida la yahillu li junubin wala haid." Sesungguhnya masjid tidak dihalalkan bagi seorang dalam keadaan junub, demikian pula wanita yang dalam keadaan haid. Akan tetapi kedua riwayat ini kedua-duanya dhaif ya, kedua-duanya dhaif, bahkan terjadi kegoncangan padanya. Kedua riwayat ini itu berasal dari seorang wanita yang bernama Jasrah bintu Dajajah. Jasrah bintu Dajajah seorang perawi yang majhulatu hal, tidak diketahui keadaannya. Tidak ada yang menthiqahkan kecuali Al-Ijli dan Ibn Hibban. Sementara kita mengetahui bahwa Ibn Hibban dan Al-Ijli termasuk orang yang bermudah-mudahan dalam menguatkan seorang atau menthiqahkan seorang perawi. Ada penguat yang lain yang datang dari jalur yang lain, akan tetapi kedua riwayat yang lain tersebut tidak juga bisa dijadikan sebagai penguat, disebabkan karena dalam sanadnya perawi yang matruk ya, ada yang ditinggalkan hadisnya, dan sanad yang satunya lagi terdapat perawi yang pendusta, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Tamamul Minnah, demikian pula dalam Al-Thamaru Al-Mustataq. Oleh karena itu hadis ini pun tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian pula hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalbun wala junub." Tidaklah masuk para malaikat apabila di dalam rumah tersebut ada gambar, ada anjing dan orang yang dalam keadaan junub. Hadis ini sahih namun tanpa ada tambahan junub. Yang sahih dalam hadis ini, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan anjing. Adapun junub ini hadis yang lafaz ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang kita sebutkan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang seorang yang dalam keadaan junub, demikian pula wanita yang dalam keadaan haid, untuk tinggal di masjid. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala juga tidak menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya lewat dan tidak diperbolehkannya tinggal, sebab ayat itu menjelaskan tentang seorang musafir yang tidak mendapatkan air. Lalu kemudian ada beberapa riwayat yang datang dari para sahabat, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Zaid bin Aslam, beliau mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsuna fil masjid wa hum ala ghairi wudu. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbincang-bincang di masjid sementara mereka tidak dalam keadaan berwudu. Wa kana ar-rajulu yakunu junuban fayatawadda thumma yadkhul fayatahaddats. Ada seseorang yang dalam keadaan junub, lalu dia berwudu, lalu kemudian dia masuk ke dalam masjid dan berbincang-bincang di dalam masjid. Namun dalam riwayat ini ada seorang perawi yang bernama Hisham bin Sa'ad, dan perawi ini dilemahkan oleh para ulama An-Nasa'i, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya melemahkan perawi ini. Riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Sa'id bin Mansur dari Atha' bin Yasar, beliau mengatakan ra'aitu rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujdibuna idza tawaddau wudu as-salah. Bahwa aku melihat beberapa orang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di masjid dalam keadaan junub apabila mereka berwudu dengan wudunya seperti mereka berwudu ketika salat. Inilah dalil yang dijadikan hujjah oleh mazhab al-Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa seorang yang dalam keadaan junub diperbolehkan tinggal di masjid apabila mereka berwudu. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang seorang yang dalam keadaan junub untuk tinggal di masjid. Sehingga karena riwayat-riwayat ini semuanya lemah, kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya diperbolehkan. Hukum asalnya diperbolehkan seorang tinggal di masjid. Terlebih lagi dalil-dalil yang lain menunjukkan dan menguatkan bahwa seorang muslim diperbolehkan, seorang muslim tetap dalam keadaan suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minu la yanjus. Seorang mukmin itu tidaklah najis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah dalam keadaan haid dan dia hendak berihram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul haj ghaira an la tatufi bil baiti wa la tusalli hatta tadhuri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Hanya yang tidak boleh kamu kerjakan adalah tawaf di Ka'bah dan salat sampai kamu dalam keadaan suci dari haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Aisyah radhiyallahu taala anha dari dua hal saja, yaitu tawaf di Ka'bah, demikian pula melaksanakan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Aisyah radhiyallahu taala anha yang dalam keadaan haid untuk masuk ke dalam masjid. Ini juga menunjukkan bahwa diperbolehkan seorang wanita yang dalam keadaan haid untuk masuk ke dalam masjid. Demikian pula para sahabat, di antara mereka ahlus suffah. Ahlus suffah orang-orang yang tinggal di masjid. Tentunya karena mereka tinggal di masjid, terkadang di antara mereka ada yang junub, namun tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka tinggal di masjid apabila dalam keadaan junub. Sehingga wallahu taala alam, kembali kepada hukum asal bahwa diperbolehkan bagi seorang tinggal di masjid meskipun dalam keadaan junub atau seorang wanita yang dalam keadaan haid. Adapun riwayat yang datang dari para sahabat bahwa mereka berwudu, ini tidak menunjukkan wajib, tidak menunjukkan wajib. Kalau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata perbuatan Rasulullah, asal hukum dari perbuatan Rasulullah tidak menunjukkan wajib, menunjukkan sunnah, menunjukkan sunnahnya. Maka apalagi yang datang dari para sahabat, ini dinukilkan bahwa para sahabat apabila mereka hendak masuk ke dalam masjid, mereka berwudu terlebih dahulu. Berwudunya ini apakah menunjukkan syarat? Sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Sehingga minimal hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa para sahabat melakukan itu mimbabi al-istihbab, untuk menunjukkan bahwa itu dianjurkan, tapi tidak menunjukkan wajib, tidak menunjukkan wajibnya. Jadi wallahu ta'ala alam, kesimpulan dari apa yang kita bahas dari permasalahan yang pertama ini, bahwa seorang yang dalam keadaan junub atau seorang wanita yang dalam keadaan haid, asal hukumnya boleh tinggal di masjid, boleh menetap di masjid, maksudnya tidak hanya sekedar lewat tapi boleh duduk di masjid ya. Adapun kalau dia berwudu, itu afdal, yang tentunya lebih afdal, karena itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini semua pembahasan kita hanya membahas tentang apabila seorang yang dalam keadaan junub tersebut ada kebutuhan untuk masuk ke dalam masjid. Adapun kalau tidak ada kebutuhan, maka ada apa seorang junub masuk ke dalam masjid? Mau ibadah juga enggak bisa. Mau beribadah juga tidak bisa. Sehingga barakallahu fikum, kondisinya apabila dia dalam keadaan butuh, dalam keadaan memiliki hajat. Ya, demikian pula seorang wanita yang dalam keadaan haid, misalnya ada pengajian di masjid, ya, sementara dia butuh untuk datang ke masjid lalu kemudian mendengarkan ta'lim di masjid, maka diperbolehkan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid untuk masuk ke dalam masjid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.